tak mungkin, tak mungkin. Bukan dirimu, dirimu kembali padaku. Oh, oh, oh. Hati terbalut luka. Oh, oh, oh. Menusuk dalam dada. Sendiri.